وهي أيام التشريق الثلاثة وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد, yaitu tiga hari tasyrik setelah Idul Adha. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika jamaah haji tanggal 10 Dzulhijjah melaksanakan empat ibadah besar, yaitu melempar jumratul aqabah, kemudian menyembeli hadyu, kemudian bertahallul, kemudian tawaf ifadah, empat. Maka malam tanggal 10, 10 malam 11 itu wajib untuk bermalam di Mina. Wajib untuk bermalam, dalam bahasa fikihnya bermabit di Mina. Kemudian selama itu diperintahkan dari mulai malam itu, 10 malam 11 sampai 3 hari berikutnya diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hari berikutnya yaitu yang disebut oleh Allah di sini ayyam ma'dudat, hari-hari yang berbilang, disebut juga sebagai hari tasyriq, disebut juga sebagai hari tasyriq, ayyam ma'dudat, hari-hari tasyriq. Ini yang disebutkan oleh penulis, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berzikir kepadanya pada hari-hari yang terbilang, yaitu 3 hari tasyrik setelah Idul Adha. Idul Adha tanggal 10. Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan ini berlaku untuk jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji atau juga kaum muslim yang tidak menunaikan ibadah haji. Hendaknya pada hari-hari tasyrik banyak-banyak berzikir. Zikirnya bagaimana? Dijelaskan oleh Ikrimah, tidak disebutkan dalam buku kita, dijelaskan oleh Ikrimah dalam tafsir Imam Nukathir. Beliau berkata, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, berzikirlah kalian menyebut nama Allah pada hari-hari yang berbilang, yakni at-takbir, yaitu mengucapkan takbir Allahu Akbar, ayyam at-tasyrik ba'da salawatil maktubat, hari-hari tasyrik setelah sholat-sholat wajib, setelah sholat-sholat wajib, dengan mengucapkan, kata beliau, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Jadi boleh Allahu Akbar saja, atau ditambah yang kebiasaan kita, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilhamdu, boleh. Yang jelas bertakbir pada hari-hari yang berbilang. Dan hari-hari yang berbilang yang dimaksud di sini kapan? 11, 12, 13. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, saya semaksimal mungkin menggabungkan antara tafsir As-Sa'di dengan tafsir Imam Nukathir biar lebih banyak maklumat kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, al-ayyam al-ma'dudat, hari-hari yang berbilang di dalam ayat ini maksudnya adalah ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq, yaitu 11, 12, 13. Di dalam Al-Qur'an ada lagi hari-hari yang dimaklumi. Ya, penyebutan hari-hari yang dimaklumi yang disebut dengan ayyamun ma'lumat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 197. Hari-hari yang dimaklumi. Kalau ini kan hari-hari yang berbilang. ayam ma'dudat. Dia ada hari-hari ma'lumat. Tulisannya begini. Saya mohon nanti tim dakwah carikan spidol saya yang besar. Karena ibu-ibu tidak terlihat. Ini pesan juga dari mama. Ma'dudat. Ya. Lihat. Yang kita baca sekarang ayat 203. Ma'dudat. Artinya berbilang. Hari-hari yang berbilang. Ini 197 pada surat Al-Baqarah. Hari-hari yang dimaklumi. Nah, ini hari-hari yang dimaklumi. Hari-hari yang berbilang hari 11, 12, 13. Hari tasyriq. Kemudian yang ini hari-hari yang dimaklumi adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Ya, ini pengetahuan kita. Kalau ma'lumat, maka sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah 197, maksudnya adalah apa? Hari-hari yang dimaklumi, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dilakukan pada hari-hari yang dimaklumi. Menurut Abdullah bin Abbas, hari-hari yang dimaklumi di situ maksudnya apa? 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Thayyib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca selanjutnya apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan lima ziyatiha wa syarafiha wa kaunu baqiyati ahkamil manasik tuf'alu fiha. Artinya, karena kenapa diagungkan tiga hari ini? 11, 12, 13. Kenapa diagungkan? Karena keistimewaan dan kemuliaannya. Dan sisa-sisa manasik haji dilakukan pada waktu itu. Itu dia. Ya. Dilakukan pada waktu itu. Kemudian penulis mengatakan, "Wali kaunin nas adyafan lillahi fiha wa li hadza harrama siyamaha. Falidzikri fiha maziyatun laysat li ghairiha." ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. Artinya, karena itu Allah haramkan berpuasa pada hari itu. Afwan, saya ulangi. Dan pada saat itu manusia adalah tamu Allah. Jadi tanggal 11, 12, 13 manusia adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mereka sesudah melaksanakan ibadah haji, maka mereka adalah tamu-tamu Allah. Asalkan panggilan menjadi tamu Allah. Sudah melaksanakan ibadah haji menjadi apa? Tamu Allah. Tamu harus dihormati. Diberi makan, diberi minum. Ya. Maka, karena itulah Allah haramkan berpuasa pada hari itu. Ya, karena mereka jamaah haji sudah menjadi tamu-tamu Allah. Maka zikir pada hari itu memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak ada pada selainnya. Apa keistimewaannya? Yaitu mereka sudah melaksanakan ibadah haji, mereka berzikir kepada Allah, mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Artinya haram puasa hari-hari tasyrik. Ya. Hari yang diperbolehkan untuk makan dan minum. Bukan berarti setiap jamnya makan, enggak. Hari yang diperbolehkan makan dan minum. Ya. Dan serta berzikir kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad serta yang lainnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit berbicara tentang arti tasyriq. Tasyriq artinya adalah dari isyraqus sams, artinya terbitnya matahari atau cahaya terang dari matahari. Itu namanya tasyriq, isyraq. Tasyriq diambil dari kata-kata isyraq, yang artinya terbitnya matahari atau terik panasnya sinar matahari. Lalu kenapa hari tasyrik disebutkan hari tasyrik? Artinya kenapa tanggal 11, 12, 13 disebutkan hari tasyrik? Maka jawabannya karena artinya apa hubungannya 11, 12, 13 dengan terbit matahari atau terik panasnya sinar matahari? Karena pada hari-hari itu mereka dahulu kebanyakan menjemur daging-daging hewan hadyu mereka di bawah terik panas matahari. Menjemur. Makanya disebut dengan hari apa? Tasyriq. Dari mana hewan-hewan daging tersebut? Daging hewan-hewan tersebut? Kan mereka menyembelih hewan hadyu. Ada yang paling minimal satu, maksimal boleh seberapa saja. Bahkan Rasulullah SAW menyembelih hewan hadiunya 100 hadiu. Ya, makanya banyak. Kalau saat dulu dahulu tidak ada freezer, ya, untuk menjadikan daging tersebut tidak basi, tidak rusak. Maka dijemur, dikeringkan, sehingga benar-benar bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Yang jelas Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu penamaan hari tasyrik. Asal katanya diambilkan dari terik panas terik matahari. Dan maksudnya kenapa tanggal 11, 12, 13 disebut hari tasyrik? Karena pada hari-hari itu orang menjemur daging-daging hewan hadyu. Ya, ini para ikhwah. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan hadis tadi kita ketahui bahwa hari-hari tasyrik tidak boleh maka tidak boleh berpuasa. Karena dia adalah waktu yang diperbolehkan untuk makan, minum dan berzikir. Kecuali, nah ada pengecualian. Catat pengecualian. Kecuali untuk jamaah haji yang mempunyai kewajiban hadyu, sedangkan dia tidak menyembelih kambing, tapi dia memilih berpuasa. Tidak menyembelih kambing, tapi dia memilih berpuasa. Maka boleh dia puasa hari-hari ini. Ya, ini khusus bagi jamaah haji yang dia tidak menyembelih hewan hadyu, padahal dia wajib seperti haji tamattu, seperti haji qiran, dia wajib untuk menyembelih hadyu, tetapi dia tidak menyembelih kambing karena mungkin tidak ada biaya, karena mungkin kehabisan kambing, karena mungkin yang lainnya, maka dia boleh untuk berpuasa 3 hari di musim haji. Lihat, thalathati ayyamin fil hajj, 3 hari di musim haji. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu Saudara Saudari, saya akan bacakan beberapa hadis yang berkenaan diharamkannya berpuasa pada hari-hari tasyrik. Di antaranya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu an. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abdullah ibn Hudzafah yatufu fi Mina, la tasumu hadhihi al-ayyam fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullah. Artinya, Janganlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Hudzafah tawaf di Mina. Jadi sambil tawaf Abdullah bin Hudzafah teriak, tidak boleh kalian berpuasa hari-hari ini. Hari ini, hari-hari ini adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Lihat, zaman dahulu tidak ada media sosial. Ya? Tidak ada Facebook, enggak ada. Zaman dahulu Rasulullah SAW mengutus utusan, memberitahukan pengumuman kepada para jamaahnya. Maka tidak mengapa zaman sekarang pemimpin mempunyai hal yang bisa dia sampaikan melalui media sosial untuk memberikan pengarahan, arahan kepada orang-orang yang di bawahnya. Kemudian para ikhwah sekalian, lihat hadis ini benar-benar di menunjukkan bahwasanya diharamkan untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik. Dan ini hadis disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari. Dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalil bahwa orang yang berpuasa untuk mengganti hewan hadyu boleh pada hari-hari tasyrik? Yaitu dalilnya hadis yang diriwayatkan juga dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Hudzafah, kemudian beliau menyeru fi ayyamit tasyrik, pada hari-hari tasyrik, inna hadhihi al-ayyam ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, sesungguhnya hari-hari ini adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah, illa man kana alaihi shaumu min hadin, kecuali orang yang mempunyai kewajiban berpuasa karena bayar hadyu. Nah, ini dalilnya yang menunjukkan bahwasanya berpuasa tidak diperbolehkan, diharamkan pada hari-hari tasyrik, kecuali bagi orang yang mempunyai kewajiban yang tidak bisa bayar hadyu diganti dengan puasa. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penambahan penjelasan, kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kita akan mengetahui hari raya orang Islam. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafata wa yaumun Nahri wa ayyamut tasyrik iduna ahlul Islam." Hari Arafah, hari Idul Adha, dan hari-hari tasyrik itu adalah hari raya kita orang Islam. Wa hiya ayyamu aklin wa syurb, dan dia hari makan dan minum. Dari hadis ini kita dilarang untuk berpuasa pada hari Arafah, pada hari Idul Adha, dan pada hari-hari tasyrik. Kecuali hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, maka dia sangat dianjurkan untuk berpuasa. Maka dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa hari raya umat Islam ada 5 hari. Hari Arafah, hari Idul Adha, hari-hari tasyrik. Yaitu hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini hari rayanya orang Islam. Ditambah lagi nanti hari Idul Fitr dalam hadis yang lain. Berarti hari raya orang Islam ada 6. Ditambah lagi nanti hari Jumat. Ya. Hari rayanya orang Islam setiap pekannya. Berarti hari raya orang Islam itu ada 7 hari. Yang pertama, hari Idul Adha. Kemudian hari Idul Fitr. Kemudian hari Tashriq. Kemudian hari Arafah. Kemudian hari Jumat. Itu hari raya kaum muslim. Kemudian dari hadis-hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa kita diharamkan untuk berpuasa pada hari-hari ini, yaitu hari Idul Adha, hari Idul Fitr, hari-hari Tasyrik. Nah, ini diharamkan untuk berpuasa. 5 hari yang diharamkan kita untuk berpuasa sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, kita langsung kita lanjutkan. Wa yadkhulu fi dzikrillah fiha dzikruhu 'inda ramyil jimar wa 'inda adz-dzabh wa dzikrul muqayyad 'aqibal fara'id bal qala ba'dhu al-'ulama innahu yustahabbu fiha at-takbir al-mutlaq kal 'ashri wa laysa biba'id. Artinya dan termasuk dalam zikir kepadanya, karena kan kita diperintahkan untuk berzikir ini, ya, dan termasuk dalam zikir kepadanya pada saat-saat itu adalah berzikir kepadanya saat melempar jumrah. Ini termasuk zikir saat melempar jumrah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis, innama ju'ila tawaf, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bil bait was-sa'yu baina Safa wal Marwah wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Sesungguhnya tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, melempar jamarat, disyariatkan untuk menegakkan zikir kepada Allah. Orang kalau melempar jamarat, zikirnya kapan? Tatkala melempar dengan mengucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini termasuk zikir, ya. Kemudian juga tatkala melempar jamarat, ini sedikit pembicaraan masalah haji. Perhatikan di sini. Ini anggap Mina. Di sini ada Jumratul Sughra. Di sini ada Al-Wusta. Di sini ada Aqabah. Ya, atau Al-Kubra. Sughra, Wusta, kemudian Aqabah atau Kubra. Ketika orang melempar jamarat, di sini sebanyak 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 butir lemparan, maka dia berzikir, itu juga namanya berzikir. Lalu setelah itu dia pergi ke sini, menghadap kiblat, berdoa. Ini juga disebut dengan apa? Zikir. Bahkan Rasulullah SAW diceritakan, beliau berdoa dengan begitu lama, bahkan seperti orang baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Jika orang lancar membaca per juznya itu 1/2 jam. Berarti 1 jam 1/4 atau 1 jam setengah. Berdoa lama. Ini disebut juga dengan zikir. Setelah itu dia melempar. Melempar jamarat, kemudian pergi ke sini, menghadap kiblat, juga berdoa. Berdoa, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berdoa. Kemudian setelah itu pergi ke Aqabah dan melempar. Setelah Aqabah tidak ada proses untuk berdoa. Yang jelas melempar jamarat yang ingin saya tuju dari penjelasan ini, melempar jamarat juga proses untuk apa? Berzikir. Ya. Ini para ikhwah. Kemudian penulis mengatakan saat menyembelih itu juga proses untuk berzikir. menyembelih hadyu. Dan ingat para ikhwah sekalian, bapak ibu saudara saudari, menyembelih hewan hadyu itu adalah bisa dilaksanakan di hari Idul Adha atau hari-hari tasyrik. Ya, hari Idul Adha atau hari-hari tasyrik. Ini bisa dilaksanakan menyembelih hewan hadyu. Maka ketika menyembelih, orang menyebutkan apa? Bismillah. Atau Bismillah Allahu Akbar. Maka ini pun proses berzikir. Makanya penulis mengatakan saat menyembelih, yaitu proses berzikir juga saat menyembelih. Maksudnya menyembelih sini menyembelih hewan hadyu. Atau bagi yang tidak menaikkan ibadah haji, menyembelih hewan kurban. Ya, menyembelih hewan kurban. Dan zikir-zikir tertentu setelah sholat fardu. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi perkataan Ikrimah radhiyallahu rahimahullah, ya, bahwasanya dianjurkan setelah sholat fardu untuk berzikir, yaitu dengan mengucapkan takbir. Bahkan sebagian ulama berkata bahwasanya pada saat-saat itu dianjurkan takbir mutlak. Apa maksud takbir mutlak? Takbir sebebas-bebasnya, kapan saja, tidak dibatasi dengan setelah selesai sholat fardu. Mau pagi, siang, sore, malam, berdiri, rebahan, di rumah, di dalam rumah, di pasar, di pekerjaan, mutlak, bebas bertakbir. Dan ini sunnah yang mulai ditinggalkan oleh kaum muslim. Ini nanti kita dapat di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, hendaknya bertakbir mutlak. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hari-hari yang berbilang. Bertakbir mutlak maksudnya kapan saja, dari mulai tanggal 10 sampai hari tasyrik terakhir. Bahkan di sini sebutkan dianjurkan bertakbir mutlak seperti pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Dan pendapat ini tidaklah jauh, maksudnya tidaklah jauh dari kebenaran. Boleh orang bertakbir mutlak sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Karena di sini wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Artinya sebutlah nama-nama Allah pada hari-hari yang berbilang, yaitu hari-hari tasyriq. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan, "Faman ta'ajjala fi yawmain ay kharaja min Mina qabla ghurubi syams al-yawm ats-tsani fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara bi an bata biha lailata ats-tsalits wa rama al-jimar min al-ghadi fala ithma 'alayhi wa hadha takhfifun min Allah ta'ala ala ibadihi fi ibahati kilal amrayn walakin min al-ma'lum annahu idza ubiha kilal amrayn fat-ta'akhkhur afdalu li'annahu aktsaru ibadatan." Artinya, barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari. Nah, kata-kata dua hari ini apa, Pak, yang Bapak bisa pahami? Ingat, lihat kita dalam benak kita sekarang ada 4 hari. Makanya dari tadi saya tekankan ma'dudat, ma'lumat, karena saya ingin menuju itu. Ya, lihat kita di dalam pelajaran ini ada 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau menurut firman Allah tadi, barang siapa yang ingin mengerjakan setelah 2 hari. 2 hari yang dimaksud mana? Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Setelah 2 hari berarti hari ke-11. Ya, ke-11. Ini pendapat pertama. hari ke-11. Berarti boleh dia keluar hari ke-12. Paham? Karena Allah berfirman tadi apa? Faman ta'ajjala fi yawmain, barang siapa yang ingin cepat keluar dari Mina setelah 2 hari. Ada pendapat ulama mengatakan setelah 2 hari, hari ke-1, hari ke-2. Setelah 2 hari berarti hari ke-13. Hari ke-12, tanggal 12. Keluar dari Mina. Ada yang mengatakan pendapat kedua, yaitu setelah 2 hari berarti apa? Nomor 1, nomor 2. Ya, berarti keluarnya tanggal berapa? Tanggal 13. Ya. Afwan, salah saya. Ini keluarnya tanggal 11. Ini keluarnya tanggal 12. Paham? Saya ulangi. Allah berfirman, barang siapa ingin cepat keluar dari Mina setelah 2 hari. 1, 2, 10, 11. Berarti keluarnya tanggal 11. Setelah 2 hari. Tanggal 11. Pendapat kedua, yang dimaksud dengan 2 hari itu hitungannya dari 11, 12. Berarti keluarnya tanggal 12. Mana yang sahih? Paham gak maksudnya? Orang itu kalau menunaikan ibadah haji, maka namanya ada nafar awal, ada nafar tsani. Nafar awal adalah orang yang bersegera keluar dari Mina setelah 2 hari berada di Mina. Nafar tsani adalah orang yang menyempurnakan seluruh hari-hari di Mina baru keluar dari Mina. Itu nafar awal, nafar tsani. Nah, yang menjadi pembicaraan kita adalah nafar awalnya ini loh. Kapan keluar? Alhamdulillah. Ya, dikumasa. Kapan keluar? Kalau kita katakan ini hari pertama, hari kedua, berarti keluarnya tanggal? Kalau kita katakan ini hari pertama, hari kedua, berarti keluarnya tanggal 12. Disitulah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Wallahu alam, yang dimaksud barang siapa yang ingin cepat keluar dari Mina setelah 2 hari, 2 hari ini 1, 2, 11, 12. Apa kaitannya Ustaz yang Ustaz jelaskan? Tadilah kaitannya perkataan Abdullah bin Abbas, hari-hari ma'dudat yang berbilang adalah tanggal 11, 12, 13. Maka hitungannya bukan dari 10, tapi hitungannya dari 11, 12, 13. Bisa dipahami, Pak? Ya, seperti itu. Lihat, perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Al-ayyam ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Hari-hari yang berbilang. Kata Abdullah bin Abbas, ayyamut tashrik, hari-hari tashrik. Ya, hari-hari tashrik. Jadi Yang dimaksud dua hari itu, barang siapa yang ingin cepat keluar dari Mina sesudah dua hari. Dua hari yang dimaksud tanggal berapa dari tanggal berapa? 11 dan 12. Ya. Maksudnya pergi dari Mina dan bertolak darinya sebelum terbenamnya matahari pada hari yang kedua, pada hari kedua. Nah, kalau orang mengambil nafar awal tanggal 12, perhatikan caranya bagaimana? Maka dia harus keluar dari Mina sebelum maghrib tanggal 12. Dia harus keluar dari Mina sebelum maghrib tanggal berapa? Tanggal 12. Misalkan Pak, ini hari-hari apa? Di Selasa. Selasa anggap tanggal 10. Rabu, Kamis. 11, 12. Kamis maghrib, sebelum maghrib itu harus sudah keluar dari Mina. Itulah yang disebut dengan nafar. Nafar apa? Nafar awal. Makanya kalau jamaah haji, pian mau ambil nafar berapa? Nafar awal aku jisidin. Nah itu maksudnya. Ingin cepat-cepat keluar dari Mina. Kebanyakan jamaah haji Indonesia apa? Nafar awal apa nafar tsani? Perasaan ulna nafar tsani, Pak. Ya. Karena mengambil yang lebih utama. Yang lebih sempurna. Ya, nafar awal. Seperti itu. Dan ini dua-duanya boleh. Ini dua-duanya boleh. Tetapi tentunya kata Syekh, yang terakhir nafar tsani lebih utama. Kenapa? Karena lebih banyak ibadahnya. Ya, karena lebih banyak ibadahnya. Bagi siapa yang mengambil nafar awal, berarti dia harus melempar jamarat sebelum maghrib. Begini Pak, tanggal 11, 12, 13 itu kan ada ibadah. Ibadah tadi, jamarat yang saya contohkan. Dan itu waktunya dimulai dari setelah zuhur. Ya, bagi yang menunaikan ibadah haji, dia bermalam di Mina. Nah, paginya nanti siang jam 11, jam 12 pas waktu zuhur, dia melempar jamarat. Tiga jamarat tadi, kecil, tengah, besar. Sughra, wusta, kubra, aqabah. Setiap hari 11, 12, 13. Nah, bagi siapa yang mengambil nafar awal, maka dia harus apa? Melempar jamrohnya jangan sampai maghrib, karena kalau sampai maghrib dia harus bermalam. Karena dia ingin mengambil nafar awal. Nah, di sini timbul pertanyaan. Ustadz, kita mengambil nafar awal, sudah melempar. Habis zuhur, selesai. Kemudian kami kembali ke tenda di Mina. Kemudian setelah itu kami masuk bus. Karena macet, sampai jam 8 malam masih di Mina-Mina itu aja. Apakah kami harus bermalam lagi sampai tanggal 13? Maka jawabannya tidak. Karena memang sudah berniat ingin keluar dari Mina. Begitu Pak, amalan haji itu harus dengan ilmu. Kalau tidak, maka akan kacau amalannya. Itu yang disebut dengan ta'ajjul fi yaumain. Bersegera keluar dari Mina setelah dua hari. Caranya seperti itu. Keluar dari Mina harus sebelum maghrib. Kalau begitu, melempar jamaratnya pun harus sebelum maghrib. Nah, seperti itu. Kalau sampai tapa malam, sampai malam masih di Mina, sedangkan dia tidak ingin keluar dari Mina, maka dia diwajibkan untuk menyambung hari berikutnya, tanggal 13. Dan dia diwajibkan untuk mengambil nafar tsani. Ya, begitu ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya baca, maka barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari. Dua hari sudah kita pahami. Maksudnya pergi dari Mina dan bertolak darinya sebelum terbenamnya matahari pada hari kedua. Itu yang saya sebutkan tadi. Harus keluar dari Mina sebelum matahari terbenam. Hari kedua. Hari kedua yang dimaksud kapan? Tanggal berapa? Tanggal 12. Ya. Maka tidak ada dosa baginya. Barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari dua hari itu dengan bermalam pada malam ketiganya. Itu malam ke-13. Lalu melempar jumrah pada keesokan harinya, maka tidak ada dosa baginya. Ini adalah keringanan dari Allah atas hamba-hambanya dalam membolehkan kedua hal tersebut. Karena apa? Orang-orang kan tidak sama kesibukannya. Orang-orang tidak sama kesulitannya, keperluannya. Mungkin dia punya pesawat tanggal 13. Kalau seandainya dia tidak keluar dari Mina tanggal 13, bulik pakai apa? Ya, pesawatnya dapatnya tanggal 13. Nah, di sini sering terjadi, Pak, tarik ulur. Ustadz, pesawat saya anggap begini. Ustadz, pesawat saya tanggal 13 pagi masih mending kah? Tanggal 12 malam. Pesawatnya tanggal 12 malam. Ya betul. Berarti nafar awal pun terdapat sih, Din. Pesawatnya 12 malam setelah maghrib. Sedangkan dari Mina, dari Mekah ke Jeddah itu 2 jam. Oke, bagaimana ini, Ustaz? Maka di sini timbul, paham masalahnya, Pak? Maka di sini timbul fatwa-fatwa. Fatwa-fatwa kontemporer. Di antaranya para ulama mengatakan boleh dijamak. Tanggal 11 itu sekalian jamak. Yaitu dua kali lempar, dua kali bulik berarti. Usto, sugro, bulik lagi. Selesai. Besoknya bulik, keluar dia. Ada lagi fatwa yang lain, yaitu boleh melempar sebelum zuhur karena darurat. Karena apa? Darurat tadi, terpaksa. Nah itulah timbulnya fatwa-fatwa karena keadaan. Dan fatwa-fatwa itu bisa berubah sesuai dengan keadaan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada yang nanggung misalkan, Ustaz, saya enggak ingin nafar tsani. Saya tidak ingin nafar awal. Tapi saya juga tidak bisa nafar tsani. Kada hendak nafar awal tapi tidak bisa nafar tsani. Kenapa? Karena pesawatnya tanggal 13 siang. Zuhur pesawatnya. Sedangkan ditunda tidak bisa. Ditunda sekloteran tertunda. Maka pada saat ini sudah relakan saja, harus ngambil nafar awal. Nah, itulah keringanan Allah. Dari situ kita akan tambah bersyukur. Dan syukur ibadah hati. Ibadah hati lebih utama dibandingkan ibadah zahir. Inna a'malal qulub a'zamu min a'malil jawarih. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Sesungguhnya amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahir. Bersyukur mempunyai Allah yang membuat syariat memudahkan kaum muslim. Ya, sudah lewat waktunya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.